la yadkhul jannata an-nammam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini hati-hati ini, mengadu domba. Karena orang mengadu domba antara teman dengan teman, antara saudara dengan saudara, antara tangga dengan tangga, bahkan yang parah lagi sekarang ini antara ustaz dengan ustaz dia adu domba. Ini parah ini. Sudah ngaji tapi dia adu domba. Ini namam, kata Nabi, tidak masuk surga. La yadkhul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba itu. Dan ini menunjukkan tentang adanya adab kubur. Adanya adab kubur. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk senantiasa berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari adab kubur di setiap akhir tasyahud, sebelum salam, ketika sholat yang wajib maupun yang sholat sunnah. Kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab jahannam, dari adab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan fitnah masiihid dajjal. Hadis ini sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini menunjukkan tentang adanya adab kubur, dan masih banyak lagi dalil yang lain yang menunjukkan tentang adanya adab kubur. Oleh karena itu kita diperintahkan agar berlindung dari adab kubur. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan dengan kajian seperti ini kita tambah ingat dengan kematian dan tambah berhati-hati. Dan kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, segera melakukan ketaatan, berlomba-lomba dalam kebaikan dan bertaubat kepada Allah, dan mohon kepada Allah agar diberikan sabat, ketetapan, dan juga diberikan oleh Allah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Itu yang kita minta kepada Allah Taala, agar kita tetapkan di atas Islam dan Sunnah sampai akhir hayat kita, dan juga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena ada juga orang-orang yang dia melakukan amal-amal soleh, yang kemudian setelah itu dia berbuat kejelekan, berbuat maksiat atau berbuat kekufuran, yang dengannya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah dan dimasukkan dia ke neraka dengan sebab itu. Waliyatubillah. Hati-hati, ada orang yang dia beramal soleh terus, lama dia beramal soleh, tapi menjelang akhir hayatnya dia berbuat dosa dan maksiat sampai dia meninggal, yang dengan itu dia masuk neraka. Tapi ada juga orang-orang yang dia berbuat kejahatan, di akhir hayatnya diberikan hidayah Allah, dia taubat. Atau ada juga orang-orang kafir yang kemudian di akhir hayatnya dia masuk Islam dan baik Islamnya sampai dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada seperti itu. Dan Nabi sebutkan, dan nanti ada pembahasannya tentang masalah itu. Ketika kita berbicara tentang ancaman dan juga tentang janji Allah, wa'id dan wa'ad ada di buku ini, di syarah akidah ini. Makanya kita seorang mukmin wajib berhati-hati. Dia tidak boleh merasa aman dengan azab Allah. Enggak boleh merasa aman dengan dosa-dosa yang sekian banyak yang dilakukan. Enggak boleh merasa aman. Karena azab Allah datang dengan tiba-tiba. Kematian datang dengan tiba-tiba. Tetap dia takut dengan dosanya, takut kepada Allah dengan perbuatan maksiat yang dilakukan, takut dengan perjalanan dia yang buruk, takut dibuka oleh Allah dan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Yang itu dia harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah atas dosanya. Bukan bangga dengan dosanya. Bukan cerita tentang masa lalunya, enggak boleh. Ini perhatikan. Orang yang taubat, apakah dia pendeta, apakah dia Nasrani, apakah dia pemusik atau yang lainnya, pelawak atau yang lainnya, ketika dia taubat enggak boleh cerita dia tentang masa lalunya. Tutup. Dulu para ulama salaf takut kalau disebutkan masa lalunya, takut. Kok sekarang bangga? Bahkan di videoin perbuatan cerita dia tentang masa lalu. Enggak boleh. Ini Allah sudah tutup, jangan ceritakan kepada orang. Tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Begitu juga kita jangan berbangga dengan amal soleh kita. Karena kita enggak tahu amal soleh kita diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala. Ini minal muhlikat. Banyak orang berbangga dengan amal solehnya. Dengan sholatnya lima waktu, sholat malamnya, dengan sedekahnya, dengan segala macam dia membangun masjid, dan segala macam dicerita. Hati-hati. Karena bisa jadi amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hati-hati itu. Orang mukmin harus terus merasa takut dengan azab Allah. Juga takut takut amalnya enggak terima dan dia mengharap kepada Allah agar amalnya terima. Itu perhatikan tuh. Orang beriman seperti itu, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun di ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dalam surah Al-Mu'minun di ayat 60, dan orang-orang yang diberikan oleh Allah, artinya orang-orang yang memberikan, bersedekah, dia infak, apa yang diberikan oleh Allah, dan hatinya takut, dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat ini, orang yang dia minum khamar, dia mencuri, dia berzina, dia takut kepada Allah?" "La ya binta Siddiq, enggak wahai Aisyah. Ini adalah orang-orang yang dia sholat, dia puasa, dia sedekah, tapi dia takut gak diterima amalnya oleh Allah." Takut. Jadi kita jangan meyakini pasti amal kita diterima, sholat kita diterima, puasa kita diterima. Jangan begitu. Jangan bangga kita. Kita terus minta kepada Allah SWT agar amal kita diterima, supaya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Anda perhatikan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam ini membangun Ka'bah. Jelas perintah Allah dan ikhlas karena Allah. Ka'bah kiblatnya kaum muslimin. Setelah selesai membangun Ka'bah, tetap berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu." Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah, karena Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ingat tuh, seorang mukmin terus apabila melakukan amal saleh, dia minta kepada Allah agar terima. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, segera bertobat. Tobat, perhatikan, tobat semuanya. Kita sayang antum sama, segera bertobat. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Orang beriman tobat kepada Allah dengan tobat yang nasuh, tobat yang ikhlas. Dalam surah At-Tahrim ayat 8. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah wahai orang beriman semuanya, taubat kepada Allah agar kalian menjadi orang yang sukses. Taubat. Jadi segera itu, taubat kepada Allah. Ketika berbuat dosa, segera taubat kepada Allah. Perhatikan tuh, bahwa taubat tidak diterima oleh Allah ketika ruh berada di kerongkongan, yang kedua ketika matahari terbit dari barat. Nabi bersabda sallallahu alaihi, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama ruhnya belum dikerongkongan. Kalau sudah dikerongkongan, enggak diterima. Ya, sebelum datang ajal, segera taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas materi dan bahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, keberkahan dan kemudahan untuk kita bisa memahami ilmu ini dan bisa mengamalkannya dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mengundang Anda untuk bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari Abdullah di Samarinda, Kalimantan Timur. "Assalamualaikum Ustaz, amalan apa yang dapat menyelamatkan diri dari azab kubur dan agar bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzah nanti? Silakan Ustaz." Jadi pertanyaannya berkaitan dengan amal-amal apa saja yang dapat menyelamatkan seorang dari azab kubur. Yang pokok, yang pertama kali, yaitu mentauhidkan Allah. Itu yang harus diingat itu. Itu asas. Supaya orang selamat dari azab kubur, yang mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan ini terus, setiap kita menyebutkan tentang amalan atau keutamaan amalan, yang paling pertama kita sebutkan tauhid, tauhid dan tauhid. Karena ini semua dakwanya para nabi dan para rasul adalah tauhid. menegakkan tauhid, artinya mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Karena orang kalau datang kepada Allah dengan sepenuh bumi dosa, dengan syarat dia tidak berbuat syirik, Allah akan datang dengan sepenuh bumi ampunan. Ya Ibn Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiyya maghfuratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepada aku dengan sepenuh bumi dosa, dengan syarat tidak berbuat syirik kepada aku, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu juga, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi harus tegakkan tauhid. Tauhid ini penting, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Yang kedua, yang tidak menyelamatkan dari adab kubur, yaitu mati syahid, jihad di jalan Allah. Amal-amal soleh yang paling tinggi puncaknya jihad di jalan Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk membela agama Allah. Disebutkan dari hadis Miqdad bin Ma'di Kariba radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, ketika disebutkan tentang orang yang mati syahid itu ada 6 perkara. Kemudian disebutkan wa yujaru min adzabil qabr, akan dilindungi dari adab kubur. Jadi orang yang mati syahid itu akan dilindungi dari adab kubur. Kemudian di antaranya lagi, setelah tauhid kemudian mati syahid, ya sholat. Sholat yang 5 waktu yang tinggalkan, dikerjakan dengan ikhlas, dikerjakan dengan ittiba, dikerjakan dengan khusyuk, dan yang paling pentingnya tumaknina dia. Tumaknina, karena rukunnya sholat tumaknina, dia kerjakan. Kemudian yang keempat ya, yang pertama tauhid, yang kedua jihad, yang ketiga sholat, yang keempat yaitu ribat. Ribat ini menunggu di pos penjagaan ketika berjihad jalan Allah. Jadi orang yang berjihad jalan Allah dan dia menunggu di pos penjagaan, ya ribat ini di jalan Allah, dia menunggu di pos penjagaan, dia siap dirinya untuk mati di medan perang, menunggu di pos penjagaan dia siap mati, diletakkan di depan atau di belakang dia siap untuk mati untuk membela agama ini, maka dia akan dijaga dari fitnah kubur. Wa yu'ammanu min fitnil qabr. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, disebutkan bahwa kullu mayitin yukhtamu ala amalihi ila al-murabit fi sabilillah fa innahu yunmalu amalu ila yaum al-qiyamah wa yu'ammanu min fitnat al-qabr. Setiap mayit ditutup dengan amalnya kecuali orang yang murabit, artinya ribat, menjaga di pos penjagaan di jalan, di medan jihad untuk membela agama Allah, maka amalnya akan terus diberkahi sampai hari kiamat dan dijaga dia dari fitnah kubur. Orang berjihad itu pahalanya luar biasa, ganjarannya sangat besar. Kemudian yang selanjutnya, membaca surah Tabarak. Di antara untuk menyelamatkan dari adab kubur yang keberapa tadi? Yang kelima, yaitu membaca surah Tabarak. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Surah Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr." Surah Tabarak itu akan mencegah dari adab kubur. Artinya surah Tabarak ini bukan sekedar dibaca aja, dipahami isinya dan diamalkan. Surah Tabarak, surah Al-Mulk, surah yang ke-67. Surah Tabarak, surah Al-Mulk, itu mencegah dari adab kubur. Diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam Tabaqat al-Sabaniyin disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah Ahadith As-Sahiha di juz yang ketiga dan juga dalam Sahih Jami' As-Saghir. Kemudian di antara yang lagi menyelamatkan dari azab kubur sesuai dengan yang tadi hadisnya yang berkaitan dengan azab di syara akidah, yaitu membersihkan diri dari kencing. Ini perhatikan nih, kita harus membersihkan diri dari azab kubur. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, istanzihu minal baul fa inna ammata azabil qabri minhu. Bersihkan diri kalian dari kencing, karena sungguhnya umumnya azab kubur dengan sebab kencing. Maka itu bersihkan diri kencing, betul-betul bersih kita ketika kita istinja. Dan juga hati-hati tuh kepada kencing, anak-anak antum itu hati-hati, jangan sembarangan. Azab kubur dengan sebab kencing, hati-hati itu. Bersihkan kencing itu, hati-hati. Kemudian juga diantaranya disebutkan sedekah. Yang keberapa tuh? Yang ketujuh, sedekah. Jadi sedekah itu menyelamatkan seorang dari azab kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Albani, inna sadaqata la tutfi'u an ahliha haral kubur. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan bagi penghuninya panasnya kubur. Dia akan terlindung dari azab kubur kalau orang banyak sedekah dan sedekahnya ikhlas karena Allah SWT. Yang kedelapan yaitu membaca Al-Quran secara umum. Al-Quran, melaksanakan sholat, berjamaah di masjid, melaksanakan puasa, seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Itu yang keberapa? Yang kedelapan. Yang kesembilan yaitu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Berlindung kepada Allah dari azab kubur. Selalu berlindung dari azab kubur. Maka Nabi doa-doanya selalu mengingatkan sahabat untuk berlindung dari azab kubur. Itu diantara yang dapat menyelamatkan manusia dari azab kubur. Wallahu a'lam. Yang lain. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kami bacakan pesan singkat dari Abdillah di Jakarta. Ustaz, saya seorang pemuda. Saya sangat begitu bersemangat dalam kehidupan dunia, baik dalam pekerjaan maupun apapun juga, karena masih banyak yang harus saya capai di dunia ini. Akhirnya kadang saya mengabaikan atau tidak ingat akan kematian. Nah, mohon nasihat dari Ustadz untuk saya sebagai seorang pemuda agar bisa mengingat akan hari kematian. Silakan Ustadz. Itu waktu tadi bertanya itu ingat sama mati apa enggak itu yang nanya? Waktu bertanya kan ingat sama mati. Nah itu ingat terus itu. Ketika bertanya kan ingat kepada kematian dan juga ingat pembahasan ini. Kita harus terus ingat mati. Di setiap waktu kan Nabi SAW menyuruh akthiru zikra hatimillah. Perbanyak ingat pemotong kelezatan ini. Yaitu kematian. Kita harus banyak ingat kematian. Karena kita pasti mati kapan waktu aja. Jadi kita perhatikan tuh bahwa sibuk dengan dunia kita membuat tertipu. Kita kerja wajib, mencari nafkah wajib, mencari nafkah wajib. Kita wajib untuk memberikan nafkah kepada diri kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, wajib kita berikan nafkah. Tapi kita sekedarnya jangan habis waktu kita buat sibuk dengan dunia. Yang terjadi seperti itu. Kerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, pulang sudah capek, gak bisa apa-apa lagi. Gak bisa baca Quran, gak bisa zikir, gak bisa yang lain, baca buku yang gak bisa. Kalau sudah capek, malam juga gak bakal bangun itu untuk sholat malam. Dan setiap hari seperti itu, habis waktunya. Tinggal kita atur soal pekerjaan, kita cari pekerjaan yang tidak terlalu berat buat kita, sehingga kita bisa ibadah. Karena kita wajib untuk meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah. Allah menciptakan kita, jelas antum sudah hafal semua ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Artinya kita sibukkan diri untuk ibadah kepada Allah. Sibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi tetap ibadah harus jalan terus. Kerja, dagang, mencari nafkah wajib. Tinggal kita bagi. Makanya para ulama atau sebelumnya lah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ibadahnya masya Allah sudah luar biasa. Bukan mereka nggak cari nafkah mereka, tapi sekedarnya nggak seperti sekarang orang sibuk dengan dunia, habis waktunya, sehingga nggak sempat untuk ketemu orang tua, nggak sempat untuk ngajarkan istri, nggak sempat ngajarkan anak, nggak sempat hatta baca Quran, nggak sempat baca Quran. Kan saya sudah jelaskan pada pekan yang lalu, minimal kita sehari baca Al-Quran berapa juz? Satu juz, ingat tuh kajian yang pekan yang lalu. Satu juz minimal. Sebulan sudah khatam kita. Kalau bisa dua juz. Karena gak bisa tuh kalau udah kerja dari mulai pagi sampai malam gak bisa baca Quran. Gak bisa. Jadi perhatikan tuh. Kita pentingkan akhirat. Hidup kita buat akhirat, bukan untuk dunia. Allah menciptakan kita untuk akhirat. Orang beriman itu. Bukan untuk dunia. Jadi kita harus ingat tuh. Terus sekarang amalkan tuh. Kalau antum sudah tahu tadi yang bertanya, antum jangan tertipu lagi dengan dunia. Atur waktu. Dari mulai pagi itu bangun sebelum subuh sholat tahajudnya, sholat witir, kemudian istighfar, kemudian doa istighfar, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian ingat sholat berjamaah di masjid rapat sabnya, kemudian zikir pada sholat, kemudian zikir pagi baca, setelah itu pulang siap-siap untuk kerja, nanti sore udah balik lagi, dan selama perjalanan banyak berzikir kepada Allah Taala. Tinggal atur waktunya. Insya Allah bisa. Kita usahakan untuk terus ngaji, nuntut ilmu, baca buku yang bermanfaat. Ya, saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum akhir, saya ingin tutup dengan apa sih yang bermanfaat buat si mayit sesudah dia meninggal dunia. Ini belum saya sampaikan tadi. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, sudah meninggal ini, apa yang bermanfaat buat dia setelah dia meninggal itu? Yang pertama, menyolatkannya. Ini sholat, itu manfaat buat si mayit. Maka antum perhatikan, ketika ada jenazah meninggal, orang tua antum, istri, suami, anak, orang tua meninggal, itu usahakan bagaimana supaya kaum muslimin menyolatkan. Kadang-kadang banyak orang segera kan, pokoknya begitu meninggal sebelum subuh jam 8 sudah disolat, sudah dibawa ke pemakaman. Antum tunggu kaum muslimin. Bagaimana? Boleh kita nunggu kaum muslimin supaya menyolatkan. Karena yang penting bagi dia, si mayat ini butuh apa? Butuh orang mendoakan dia dengan solat itu. Kalau yang menyolatkan 40 atau 100, maka mendapatkan syafaat dia, diampunkan dosanya. Kita ingin kita diampunkan dosa kita, orang tua kita yang meninggal diampunkan, istri kita, semua. Jadi tunggu, sabar itu. Banyak orang gak sabar itu. Jadi segera tapi gak melihat. Kata Nabi, "Mamin mayyitin shalla alaihi ummatun muslimin yablughuna mi'a kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Apabila mayit itu disolatkan oleh kaum muslimin 100 orang dan mintakan syafaat, akan dimintakan, akan diampunkan dosanya. Ini riwayat Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mendoakan sesudah dimakamkan. Maka Nabi setelah selesai pemakaman itu, selesai pemakaman, Nabi berdiri. Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al." Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi apabila selesai memakamkan jenazah, Nabi berdiri. Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum." Mohonkanlah ampun untuk saudara kamu. "Wasalu tathbit." "Wasalu lahu tathbit." Mintalah agar dia ditetapkan untuk bisa menjawab pertanyaan. "Fa innahu al-ana yus'al." Karena sekarang dia sedang ditanya. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Jadi makanya kita doanya gimana? Gampang, mudah. Jadi ketika kita selesai memakamkan jenazah, kita doakan dia. Allahumma maghfir lahu, Allahumma tsabbitu, Allahumma maghfir lahu, Allahumma tsabbitu, Allahumma maghfir lahu, Allahumma tsabbitu. Ya Allah ampunilah dia dan kuatkan dia, kokohkan dia, teguhkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan. Mudah, enggak sulit. Enggak panjang, doakan dia. Semua itu butuh doa orang yang hidup. Yang ketiga, sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakannya. Yang ketiga, sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan. Dengan dasar hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu ila min thalathatin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bi aw lan salih yad'ula. Akhrajahu Muslim. Yang riwayatkan bukan hanya Muslim, yang lain juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang meninggal dunia putus seluruh amalnya kecuali tiga. Arti putus amalnya semuanya kecuali tiga yang terus menyertai dia sampai ke liang kubur. Yaitu yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada kaum muslimin, yang diajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang mendoakan dia. Anak soleh yang mendoakan dia. Hadis ini sahih Muslim dan yang lainnya. Yang keempat, sedekah, memperbanyak sedekah. Jadi ada seorang, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang bertanya Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati dengan mendadak. Inna ummi ustulitat. Ibuku mati mendadak. Wa araha law takallama tasaddaqat. Aku melihat atau aku menyangka, wa ura, kalau dia berbicara, kalau bisa berbicara itu, dia akan sedekah. Apa tasaddaqu anha? Boleh enggak aku sebagai anaknya sedekah buat orang tua aku? Kata Nabi, na'am. Tasaddaq anha. Sedekahkan buat dia. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya sedekah dari seorang anak untuk orang tuanya sampai. Sampai. Itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Kemudian, yang kelima, yaitu doa dan istighfar dari kaum muslimin. Doa dan mintakan ampun dari kaum muslimin. Jadi kalau doa, istighfar dari kaum muslimin, itu sampai kepada si mayit. Seperti kita menyolatkan. Atau mendoakan, sewaktu-waktu kita doakan kaum muslimin. Seperti Allah menyebutkan tentang para sahabat. Kita harus mendoakan mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka mengucapkan wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan saudara kami yang lebih dahulu beriman, jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada mereka, wahai Rabb kami sungguhnya engkau pengasih dan penyayang. Kemudian yang keenam, yaitu ribat, yaitu jihad di jalan Allah, menunggu di pos penjagaan. Itu hadisnya riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya. Itu diantara yang bermanfaat buat si mayit sesudah wafatnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.